Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah bersama saya Caca Frederika dan juga Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih di bulan Ramadan nih Pak, bulan yang penuh dengan hikmah. Bulan yang sangat suci yang insya Allah kita juga pengen mendapatkan banyak pahala dan berkah di sini insya Allah. Kalau di episode sebelumnya Pak, kita sudah belajar tentang surat Az-Zukhruf ayat 1-10. Dan sekarang insya Allah kita pengen melanjutkan nih Pak. Dan sedikit bahwa dalam ayat lanjutan ini memang ada dua jenis golongan manusia yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Tapi ada juga yang justru tidak mengikuti perintah Allah, tapi malah mengikuti ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Begitu Pak. Bagus. Kita bahas, kita lihat. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadar. Ayat yang lalu itu berbicara tentang nikmat Allah menciptakan bumi dan sebagainya. Ini dilanjutkan. Dan dia juga yang maha agung, yang maha mengetahui itu, yang menurunkan dari langit air. Alladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin. Dalam kadar tertentu. Baru dia katakan, akibat turunnya hujan dalam kadar itu, fa'ansyarna bihi baldatan mayitan. Maka kami sebarluaskan dengannya, dengan air itu, dan menghidupkan dengannya negeri yang mati, kawasan yang gersang. Saya mau lihat ini, untuk lihat Al-Quran bagaimana ininya. Allazi nazzala minas sama, dia yang menurunkan hujan, ya kan? Dia berkata dia. Baru lanjutannya, fa ansyarna, lalu kami, maksudnya, yang saya ingin garis bawahi, kalau dia, yang awal dia berkata dia, yang kedua dia berkata kami. Amin. Maka kami hidupkan dengannya negeri yang mati. Dia itu pun dia tidak berkata hidupkan. Kami sebarluaskan. Ya kan? Oke, kita lihat. Kenapa di sini dia berkata kami, di sana dia berkata ya, dia. Salah satu kata ulama, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu ada keterlibatan selain dari dia. Ada campur tangan manusia atau makhluk lain. Nah, untuk tersebarnya tumbuhan ini, ya, maka perlu ada keterlibatan manusia. Kalau hujan, tidak perlu ada keterlibatan manusia. Masya Allah. Itu Allah yang mengatur. Dari satu sisi yakinlah bahwa Allah atur turunnya hujan. Boleh jadi salah satu bentuk pengaturannya itu adalah menciptakan hukum-hukum alam yang mengantar angin, membawa butir-butir air yang ini. Itu Tuhan yang atur itu. Hampir dapat dikatakan tidak ada keterlibatan manusia. Tetapi kalau tumbuhan, ada keterlibatan manusia, maka dia berkata bercocok tanam, memupuk dan sebagainya. Fa ansyarna bihi baldatan mayita, negeri yang mati, artinya yang gersang, yang tidak ada tumbuhannya. Baru dia katakan kadzalika tukhrajun, seperti itu juga nanti kalian akan dikeluarkan dari kubur. Kita lihat. Maksudnya gimana tuh Pak Quraish? Nah, mari kita lihat bagaimana. Anda, kita di Indonesia ini paling jelas. Di bawah tanah, boleh jadi ada benih. Benih-benih. Benih bukan tumbuhan. Tumbuhan, ya. Kata? Biji-bijian. Biji-bijian. Ya. Boleh jadi ditanam benih di dalam tanah. Apa benih ini tumbuh menjadi hidup. Manusia juga begitu. Ditanam dalam tanah, kubur. Mati. Mati. Bisa hancur. Hidup lagi enggak? Menurut Al-Quran sih akan dihidupkan kembali. Nah itu dia. Jadi jangan berkata, masa tulang belulang bisa hidup lagi di hari kemudian. Itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Hmm. Bahkan itu di dalam satu ayat dikatakan, menciptakan sesuatu dari tiada itu lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang sudah ada bahannya. Hmm. Saya beri contoh. Manusia yang dikubur, oke, bahannya sudah pernah ada atau tidak? Pernah, kan pernah, pernah hidup. Pernah hidup. Sekarang, manusia sebelum diciptakan ada bahannya atau tidak? Tidak ada bahannya. Ya, tidak ada bahannya. Tidak ada. Ya, toh? Allah menciptakan manusia dari yang tiada bahannya ini, dari dia ciptakan bahannya, Adam dari tanah, dia ciptakan tanahnya baru jadi manusia. Kita-kita ini diciptakan melalui orang tua kita dengan bahan pertemuan sperma dan ovum. Itu bukan bahan dasar manusia sebenarnya. Ya, Tuhan yang menciptakan itu. Nah, jadi kalau Tuhan bisa menciptakan dari tumbuhan yang ditanam di dalam tanah ini, lalu hidup makhluk, maka jangan heran kalau orang yang sudah mati dan ditanam di dalam tanah itu hidup kembali. Kadzalika tukhrajun, seperti itu juga kalian akan dikeluarkan. Dan informasi itu sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disampaikan pada kita oleh Allah. Allah itu menggugah kita untuk tidak menolak. Oh, sebenarnya ada yang seperti ini. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Aduh, Masya Allah, masih pengen belajar lagi nih Pak Quraish, tapi kita harus break dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ada tuh dulu terkenal kapal Titanic. Ya betul. Tenggelam. Kenapa? Tuh, pembuatnya soalnya udah takabur duluan, kata dia bilang, Tuhan aja tidak akan mungkin bisa. Tafsir Al-Misbah, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi nih pembahasan kita di ayat ke-12. Silakan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Walladhi khalaqal azwaja kullaha. Dia juga yang menciptakan semua pasangan. Di dalam kehidupan kita ini segalanya berpasangan. Laki perempuan, senang susah, kaya miskin, ataupun berpasangan. Timur barat. Timur barat atau proton dan elektron. Positif. Tidak ada yang tidak berpasangan. Makhluk berpasangan, yang tidak berpasangan hanya Allah. Masya Allah. Ya kan? Pasangan diciptakannya supaya bekerja sama dan saling menyempurnakan. Listrik perlu positif dan negatif supaya menyala. Lelaki perlu perempuan, perempuan perlu lelaki supaya hidupnya tenang, bisa keturunan. Demikian kita perlu ada susah supaya kita tahu nikmatnya senang. Perlu ada buruk supaya kita tahu ada yang baik. Khalaqal azwaja kullaha. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Jadi tidak ada yang tidak berpasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan dia menjadikan untuk kamu dari al-fulk. Al-fulk itu di sini artinya perahu, kapal, bahtera. Ya, kendaraan ya maksudnya. Bahtera itu seperti kendaraan. Iya, kendaraan. Jadi yang di laut itu ini ada bicara. Itu wal an'am dan binatang ternak yang kamu jadikan, yang dapat kamu tunggangi. Sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, itu kok kapal begitu besar, perahu begitu besar, kok tidak tenggelam ya? Atas izin Allah. Allah mengatur. itu binatang yang begitu besar. Kuat lagi. Kuat. Kok mau tunduk kita arahkan. Kuda kan tenaganya kuda. Lebih besar daripada kita. Kuda. Kalau mau contoh yang lebih ini. Gajah bisa dituntun oleh anak kecil. Siapa yang mengatur itu? Supaya kamu dapat menungganginya. Lalu harus bersyukur dong. Litastawu ala zuhurihi. Supaya kamu dapat duduk dengan mantap di punggung-punggungnya. Lalu tadkuru ni'mata rabbikum. Ketika itu ingatlah nikmat Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan nikmat, kami tidak bisa naik di sini. Kalau Tuhan tidak menganugerahi nikmat, kapal ini bisa hancur. Bisa tenggelam. Maka kalau kamu telah mantap duduk di dasarnya dan berucap subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Kalau mengendarai kendaraan, naik di perahu, di pesawat pun demikian, bacalah. Maha suci Allah yang menundukkan ini buat kami. Wa ma kunna lahu muqridin, sedang kami sebelum ditundukkan oleh Allah tidak mampu menguasainya. Kita lihat sekarang ada beberapa hal yang penting di sini. Sakhara lana, menundukkan ini untuk kami. Alam raya ditundukkan Allah. Bagus. Kalau begitu, binatang, perahu, kapal, alam raya, manusia yang menundukkan atau Allah yang menundukkan? Allah yang menundukkan. Allah yang menundukkan. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah, kita tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu jangan berkata kita menaklukkan alam. Aku kan ada tuh yang pernah ngomong, aku menaklukkan dunia gitu. Tidak ada. Taklukkan dunia. Tidak ada. Pergilah dan taklukkanlah bumi. Tidak. Anda dan bumi dari segi penaklukan sama kedudukannya. Dari segi penaklukan. Yang menaklukkan Allah kok. Ada tuh dulu terkenal kapal Titanic. Ya betul. Tenggelam. Tenggelam. Kenapa? Pembuatnya soalnya udah takabur duluan. Kata dia bilang, Tuhan aja tidak akan mungkin bisa. Ini teknologi paling canggih di masa itu. Iya, Apollo 13. Ada keterlibatan Tuhan dalam segala hal. Sadari itu. Naik kendaraan, baca. Sakhara, dia yang menundukkannya. Kalau dia yang menundukkan, saya juga ditundukkan Allah. Apa jadinya? Saya mestinya bersahabat dengan dia dong. Karena itu Nabi berpesan, kalau kamu naik kendaraan, naik binatang, jangan jadikan punggungnya seperti kursi. Kursi tidak merasa. Gak punya nyawa. Tidak punya nyawa. Kendaraan ini punya nyawa. Dia ini binatang itu juga menangis. Yeah. Tetapi kita tidak lihat tangisnya. Sehingga ada orang yang berkata, yang menangis itu cuma unta. Dia juga sedih. Dia juga senang. Rasakan itu. Ini yang dipesankan ini. Tuhan yang menaklukkan buat kita. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kita tidak, sebelum ditundukkan Allah, kita tidak mampu. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa kita. Ya toh? Baru ingat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kami semuanya pasti ila rabbina, hanya kepada Allah. Waja'alu lahu min ibadihi juz'a. Mereka itu, orang-orang musyrik yang tidak percaya Tuhan, menjadikan untuk Tuhan dari hamba-hambanya suatu bagian. Apa maksudnya? Mereka itu menjadikan ada bahagian Tuhan yang merupakan hamba-hambanya. Supaya lebih jelas saya katakan begini, gitu. Sekarang anak itu ada unsur bapak pada anak atau tidak? Ada. Ada. Paling tidak sperma dan ovum. Ya. Ada orang-orang yang berkata Tuhan punya anak. Berarti? Kalau begitu anaknya itu adalah bagian dari Tuhan. Iya. Ya toh? Betul. Ini yang dimaksud oleh itu. Mereka itu menjadikan buat Tuhan ada bagian, bagian itu merupakan anak-anaknya. Dan Allah tidak suka itu. Dan Allah tidak begitu. Tidak, kenapa tidak? Kenapa tidak? Dalam pandangan Islam, Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu. Masya Allah, ini menarik sekali Pak Quraisy. Tapi sekarang saatnya kita harus istirahat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum min azab. Kalau kamu mengkufuri, tidak ini hilang dia. Di Tafsir Al-Misbah kita masih mengkaji surat Az-Zukhruf nih, dari ayat ke-11 tadi sudah sampai ke ayat 15. Tapi yang menarik nih Pak Quraisy, di ayat ke-13 sampai 14 di situ Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat, bagaimana Allah menundukkan alam raya ini untuk kita manusia, bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Tapi apa sih hikmahnya kok kemudian di ayat ke-14-nya langsung berkaitan tentang Allah mengingatkan kita akan kembalinya kita kepada Sang Maha Kuasa ini? Bagus. Allah menganugerahkan nikmat untuk kita syukuri. Ya kan? Mensyukurinya itu adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Saya sering beri contoh, ada seorang memberikan saya pici. Saya harus syukuri. Apakah dengan mensyukurinya dengan menjadikannya penggosok sepatu? Enggak. Benar. Menghina itu. Iya, menghina. Mensyukurinya saya pakai. Kalau saya tidak bisa pakai, saya beri orang buat dia pakai. Di tempat yang sama di kepala. Tempat yang sama di kepala. Iya. Nikmat-nikmat ini jadi syukuri itu. Antar dia sesuai dengan tujuan sesuai. Dia diciptakan atau untuk dia diberikan. Karena kalau tidak, Anda tidak mensyukuri nikmat akan hilang. Nikmat tersebut? Nikmat tersebut akan hilang. Anda tidak mensyukuri akan hilang. Oh. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum min azab. Kalau kamu mengkufuri tidak ini hilang dia. Jadi kalau sekarang kita lagi dikasih kenikmatan rezeki yang melimpah atau kepintaran gitu, dititipkan kepintaran sama Allah. Kalau kita tidak mampu mensyukurinya, bisa hilang. Hilang. Anda hafal Quran, hafal Quran, tidak ulang-ulang, hilang enggak? Hilang. Kita lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Ada manusia yang menyatakan ada anaknya Tuhan. Tidak, sungguh manusia ini sangat kafir yang nyata. Sangat mengingkari kebenaran yang nyata. Baru dia singgung. Itu orang-orang musyrik Mekah berkata, Tuhan itu punya anak perempuan. Siapa? Malaikat. Malaikat itu anak Tuhan. Dan malaikat itu perempuan. Baru dia katakan, mereka itu menjadikan menjadikan buat Tuhan anak-anak perempuan. Aneh kalian ini, kata ayat kita. Kalian tidak senang perempuan. Kalian mau yang laki. Kenapa kasih Tuhan yang perempuan? Pada zaman itu orang-orang pengen anak laki-laki. Dia pengen anak laki-laki. Padahal sebenarnya tidak ada bedanya anak lelaki dan anak perempuan karena saling membutuhkan. Ya kan? Betul. Ada keistimewaan perempuan yang tidak dimiliki oleh lelaki. Demikian juga sebaliknya. Kaum musyrik ini tidak senang anak perempuan. Kenapa? Katanya kerjanya dandan. Itu masih ada sampai sekarang ya. Oh, sampai sekarang. YouTube di mana-mana tentang nanti ini. Kita baca ayatnya, ada cantikan ayatnya. Oh, ada ya? Ada. Waduh, ini milenials banget nih. Dan pada masa lalu, anak-anak perempuan itu tidak bisa membantu orang tuanya. Apa katanya? Dia bilang kalau mau bantu, dia mencuri. Mencuri uang suaminya untuk dia kasih ibunya, untuk dia kasih bapaknya. Dia mau membantu, tidak bisa membantu. Bagaimana? Paling dia nangis. Itu sebabnya kaum musyrik tidak senang anak perempuan. Islam datang berkata, tidak, itu sama. Bahkan kalau di Al-Quran itu, ibunya Nabi Isa ingin anaknya laki-laki supaya bisa mengabdi di gereja. Tiba-tiba anaknya perempuan, Maryam. Waktu itu dia terus mengadu kepada Tuhan, Tuhan, yang saya lahirkan perempuan. Ini berarti kakeknya Nabi Isa nih? Kakeknya Nabi Isa. Yang saya lahirkan perempuan. Apa jawab Tuhan? Laisa zakarukal unsa. Anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Semua orang juga tahu anak lelaki tidak sama. Tapi bukan itu maksudnya. Hei, anak lelaki yang kamu harapkan tidak sama dengan anak perempuan yang saya berikan. Kualitasnya ini jauh lebih hebat daripada yang kamu harapkan. Jadi jangan berkata kalau Anda mengharap laki lantas diberi perempuan, jangan kecewa. Ada hikmah pasti ada hikmah di balik itu. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya sama. Tidak sama anak lelaki, betul tidak sama. Ini buktinya apa? Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa yang begitu suci, yang melahirkan tanpa suami dan sebagainya. Iya kan? Ya. Jadi ini ayat kita ini mengecam mereka. Bagaimana tuh kamu ini berkata Tuhan punya anak, lantas kamu kasih yang anak perempuan, padahal kamu suka yang laki-laki. Itu sifatnya manusia tuh begitu tuh. Manusia yang suka diambil, yang enggak suka dikasih. Yang suka dikasih. Ya kan padahal harusnya kalau sebaiknya memang kita memberikan apa yang kita suka begitu Pak Quraisy. Ya, ya. Ini sangat menarik banget, semakin menarik banget karena masih akan kita bahas lagi lanjutan tafsirnya dari surat Az-Zukhruf, tapi kita harus rehat sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ada satu hadis menyatakan Nabi berharap bahwa seorang masuk surga antara lain disebabkan karena dia yang tidak mampu masih mau tunduk untuk mengambil tongkatnya tanpa meminta bantuan orang lain. Lagi di Tafsir Al-Misbah, dan sebelumnya kita sudah membahas ayat yang ke-15 ini cukup menarik bahwa orang-orang terdahulu, keyakinan terdahulu sebelum Islam turun, ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki anak, perempuan dan laki-laki. Kenapa ya Pak Quraisy seperti itu ya? Kenapa kecenderungan orang-orang terdahulu itu menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki anak? Saya kira salah satu sebabnya manusia merasa sempurna kalau punya anak. Betul. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa kesempurnaan Tuhan berbeda dengan kesempurnaan manusia. Jadi tidak semua yang sempurna menurut manusia itu sempurna juga Tuhan. Bahkan kalau kita berkata Tuhan punya anak itu kekurangan bagi Tuhan. Karena kok sama-sama kita? Bukan saja karena sama-sama kita. Karena kebutuhan, keinginan kepada anak itu menunjukkan bahwa dia punya kekurangan. Sehingga perlu ini. Belum sempurna, makanya perlu disempurnakan begitu. Iya, jadi dia tidak itu. Jadi salah satunya kecenderungannya. Salah satunya kesana. Seperti itu. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi, itu sebabnya. Kalau salah seorang di antara mereka pada masa jahiliyah ini disampaikan kepadanya berita tentang lahirnya anak perempuan buat dia, maka wajahnya terlihat muram, hitam, dan dia dalam keadaan sedih. Nah, sebahagian, saya ingin garis bawahi, sebahagian dari suku-suku itulah yang begini, yang menanam hidup-hidup anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi sebenarnya tidak semua suku begitu. Tidak semua suku begitu. Kalau semua suku begitu tidak berlanjut keturunan. Betul, karena enggak ada perempuannya. Ya, ada lagi perempuan. Enggak ada yang hamil. Oke. Jadi begitu. Baru di sini awaman yunasya'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian menjadikan anak perempuan buat Tuhan itu, padahal kalian sendiri tidak suka kepadanya, kepada jenis yang dibesarkan untuk cenderung kepada hiasan. Maksudnya? Perempuan itu cenderung pada hiasan. Baju-bajunya bagus. Bajunya bukan cuma itu. Wajahnya dipercantik. Ya, mode pakaiannya bermacam-macam. Ya. Sisiran rambutnya bermacam-macam. Tasi beda dengan lelaki. Beda dengan lelaki. Ya. Itu dari dulu seperti itu. Hukum alamnya memang sudah seperti itu. Begitulah. Iya kan? Itu beda. Itu salah satu. Apa kalian begitu? Kalian tidak senang karena begitu? Itu justru dibutuhkan. Kita membutuhkan, Allah menciptakan dalam diri manusia kecenderungan kepada lawan seksnya, antara lain cinta yang cantik, yang indah. Syukur bahwa Allah menjadikan ukuran kecantikan antara seorang dengan yang lain beda-beda. Kalau sama semua? Kalau sama semuanya, ya toh ada yang senang yang hitam, ada yang senang yang putih, ada yang senang yang tinggi, ukurannya beda-beda. Tetapi memang kecenderungan yang diciptakan Allah buat perempuan itu senang berdandan. Memang kodratnya itu begitu. Sudah kodratnya, harus diterima. Ya. Jadi kalau laki-laki suka berdandan, menyalahi kodrat? Tidak sesuai dengan... Bersikap indah bagus. Bersikap? Bersikap indah, memakai pakaian indah oke. Okay. Tapi bukan berarti... Tetapi jangan larut di dalam itu sehingga... Jadi kalau laki-laki enggak usah pakai anulah, enggak usah pakai apa itu bedak ya, apa? Pakai bedak, pakai. Soalnya kan sekarang pakai lipstik sekarang. Iya, apalagi sekarang tuh akan ada tuh kalau cowok-cowok mau apa dulu, ntar lu pakai lipstik dulu gitu. Padahal tidak perlu lah, dia yang perlu ketangkasannya. Ya kan? Oke. Pak Quraisy, mungkin sekarang kita akan memberikan kesempatan dulu ya buat masyarakat nih, ada yang mau bertanya nih. Kita lihat dulu ya tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum Pak Khairi Sihab, saya mau bertanya bagaimanakah hukum mengemis dan meminta-minta dalam Islam? Lalu adakah batasan yang diajarkan agama Islam dalam hal meminta-minta tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saya boleh ulang sedikit, pertanyaannya adalah kita sebagai manusia itu kan pasti punya keterbatasan. Kalau kita udah kepepet nih, Pak Quraisy, boleh nggak sih kita meminta? Dan apakah meminta sesuatu itu sama dengan mengemis? Dan dalam pandangan Islam, sejauh mana sih kita boleh meminta-minta? Dan mengemis itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Gitu. Pada prinsipnya begini, kita semua ini bersaudara. Saudara itu membantu saudaranya sebelum diminta. Sebelum diminta? Iya, sebelum dia minta, bantulah dia. Kenalilah dia, apalah dia. Nah, karena pada prinsipnya, meminta-minta itu menghilangkan air muka. Menghilangkan? Air muka. Menjadikan orang malu. Agama ini menginginkan jangan mempermalukan orang. Sampai-sampai... Nabi berpesan, kalau ada seorang yang datang minta padamu, kamu lihat tangannya bergelang emas, jangan tolak. Karena kalau kamu tolak, dia malu. Jangan. Dari satu sisi, agama ini sangat memuji orang-orang yang butuh tapi tidak minta. Butuh tapi? Tidak minta. Sampai Al-Quran mengatakan, kamu menduga mereka itu orang kaya karena enggan minta. Padahal karena dia menjaga air mukanya, menjaga kehormatannya. Nah, jadi tuntunan agama kepada yang butuh, upayakan jangan minta. Kepada yang memiliki bantuan, upayakan mengantar. Kalau kita punya kemampuan, upayakan antar. Nah, itu sebabnya dikatakan atuz zakah, antar zakat, bukan tunaikan. Oh. Nah, itu sebabnya orang yang tidak bisa mengantar, yang repot, ada amil, ada petugas. Titip. Titip, badan antar, supaya dia mengantar. Itu sebabnya ada orang-orang yang bertugas mencari orang-orang yang butuh, supaya diantar pada dia. Jangan minta. Jangan. Ada satu hadis menyatakan Nabi berharap bahwa seorang masuk sorga antara lain disebabkan karena dia yang tidak mampu masih mau tunduk untuk mengambil tongkatnya tanpa meminta bantuan orang lain. Jangan minta. Jadi, semaksimal mungkin jangan minta. Sebaik mungkin jangan minta. Tapi bantuan batasnya kalau mau minta dari Allah. Minta sama Allah, Allah yang gerakin bala tentara. Yang gerakan nanti. Kak, tangannya orang, hatinya orang untuk ini. Itu Allah yang gerakin. Jadi jangan mengemis, tidak. Baik, semaksimal mungkin. Tapi kita yang punya kemampuan juga. Wah, itu bantu. Bantu, lunakan dong hati, jangan pelit-pelit banget. Banyak sekali hal-hal dalam agama yang diatur begitu. Sama juga ada orang mau menikah. Baik. Tidak punya biaya. Dikatakan sabar. Sampai kau punya biaya. Nah, tapi ada orang tua, punya anak. Kawinkan dia, walau tambah biaya. Jadi supaya seimbang. Itu antara lain makna keseimbangan yang diatur oleh Allah. Makna keseimbangan. Dan kita perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kehendak Tuhan itu ada dua macam. Ada kehendak berkaitan dengan penciptaan, pewujudan sesuatu. Ada kehendak yang berkaitan dengan ajaran agama. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di ayat ke-19. Gimana nih Pak Quraish? Baik, kita tadi bicara bahwa orang-orang musyrik Mekah, sebagian di antara mereka itu sangat tidak senang dengan anak perempuan, tapi justru mereka menyatakan Tuhan punya anak perempuan. Gitu? Tidak adil ini, gimana? Mereka menjadikan, kata ayat 19 ini, mereka menjadikan malaikat-malaikat itu yang merupakan ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, mereka menjadikannya berjenis kelamin wanita. Nah, karena kan mereka berkata Tuhan punya anak, anaknya malaikat, anaknya itu perempuan. Yeah. Jadi kalau begitu dia punya dua kesalahan. Kesalahan pertama menyatakan Tuhan punya anak. Satu. Kesalahan kedua mereka menganggap malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Padahal enggak. Padahal malaikat itu tidak jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, baru dikatakan dikecam. Apakah mereka lihat penciptaan malaikat? Kami akan tulis kesaksian mereka dan kami akan meminta pertanggungan jawab mereka. Yaitu wayus alun dan akan ditanyai. Waqalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Ini penting nih. Mereka berkata, memang kami menyembah berhala-berhala. Toh, tapi sebenarnya kalau Tuhan mau, kita tidak akan sembah berhala-berhala itu. Dikembalikan lagi. Ah. Dibalikin lagi. Ah, kita lihat ini. Itu biasa ada insyaallah, ada masyaallah ya. Dan sebagainya. Kehendak Tuhan itu ada dua macam. Ada kehendak berkaitan dengan penciptaan, pewujudan sesuatu. Ada kehendak yang berkaitan dengan ajaran agama. Kehendaknya yang berkaitan dengan perwujudan sesuatu pasti terjadi. Saya mau dia jadi laki, jadi enggak? Laki-laki jadi. Mau jadi perempuan, jadi enggak. Mau jadi dia kaya, jadi enggak. Mau jadi ini. Itu kehendaknya yang berbersikat, yang berkaitan dengan pewujudan sesuatu. Ada kehendaknya yang bersifat ajaran agama. Saya mau Anda Muslim yang baik. Tuhan mau enggak itu? Mau. Ah, tapi dia syaratkan. Saya tidak mau paksa. Dikasih pilihan. Mau sholat, kau mau sholat atau tidak. Ya, enggak juga. Iya toh? Ya. Ah, kekeliruan mereka ini berkata, kalau Tuhan mau, kita tidak menyembah berhala-berhala itu. Tuhan memang tidak mau kalian menyembah. Tetapi ini berkaitan dengan tuntunan agama. Tuhan juga tidak mau paksa Anda. Dikasih pilihan. Kenapa kamu tidak menghindari? Kenapa? Jadi ada perintah Allah yang berkaitan dengan perwujudan sesuatu, ada kehendaknya jadi. Ada kehendaknya yang berkaitan dengan tuntunan agama. Yang ini manusia diberi pilihan. Mau silahkan, tidak mau tidak. Dan itu hanya Allah berikan kepada kita manusia. Kepada manusia. Boleh jadi kalau mau kita tambahkan sepanjang pengetahuan kita kepada jin. Oh ya, jin dan manusia. Kita, betul. Jadi Rahmanu ma'abadnahum, kalau Tuhan yang maha pengasih itu menghendaki pastilah kami tidak mengajibkan mereka. Kata lanjutannya, malahum bidzalika min ilm, mereka tidak punya pengetahuan. Tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Mereka itu hanya mengira-ngira saja. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan akidah tidak boleh kira-kira, harus pasti. Kalau kira-kira, kemungkinannya salah. Ya kan? Jangan kira-kira menyangkut itu. Apakah kami telah menganugerahkan kepada mereka kitab sebelum ini? Apakah ada dasarnya dari kitab-kitab yang kami turunkan yang menyatakan demikian? Pasti tidak ada. Apakah ada dasar itu sehingga mereka berpegang teguh pada kitab yang mereka anggap ada itu? Orang masyarakat Arab tidak punya kitab. Adanya dulu Zabur. Dan kitab suci yang ada sekarang pun, Injil dan Zabur dan Taurat, tidak ada satu pun yang mengizinkan untuk menyembah berhala. Sesungguhnya? Sesungguhnya, tidak ada. Tapi disalahartikan. Tidak ada. Jadi tidak punya pegangan. Kalau Anda berkata, oh kami menyembah berhala-berhala itu atas izin Tuhan. Ada enggak dasarnya? Logika tidak. Ada enggak kitab yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Quran tidak berkata begitu. Injil semua berkata ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Oke. Baru mereka berkata, sebenarnya yang mereka katakan itu kami mengikuti tradisi orang tua kami yang menyembah itu, dan kami mengikuti tradisi itu. Jadi ini karena memang kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada landasannya, tidak ada dasar hukumnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan berdasarkan kira-kira akhirnya membuat mereka menjadi tersesat. Gitu. Kesimpulannya apa nih Pak Quraish? Ya, saya kira kesimpulannya yang pertama kita akan katakan bahwa Allah yang mengatur turunnya hujan, dan bahwa itu diaturnya sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia. Kalau ada yang terjadi yang tidak sesuai kemaslahatannya, maka itu cari penyebabnya pada ulah manusia. Yang kedua, melalui hujan yang mengakibatkan tumbuhnya tumbuhan, begitu juga lah Allah menciptakan kembali manusia di hari kemudian, membangkitkannya dari kubur. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, itu tujuannya untuk agar saling melengkapi, dan bahwa hanya Tuhan Sang Pencipta yang tidak punya pasangan. Karena itu juga orang berkata begini, ada dunia. Ada pasangannya? Dunia? Enggak ada. Akhirat. Ya betul. Jadi semua berpasangan. Ya betul. Terus Allah menciptakan bahtera, Allah menciptakan binatang ternak yang untuk dikendarai, di ayat yang lain untuk dimakan, ya toh. Dan kita dianjurkan untuk berdoa ketika mengendarai suatu kendaraan bahwa Maha Suci Allah dari segala kekurangan, ini adalah nikmatnya, kami tidak mampu untuk mengendarainya dan mengendalikannya kecuali atas bantuan Allah. Karena itu kita terlarang untuk berkata menaklukkan alam. Bersahabatlah dengan alam, bersahabatlah dengan binatang, bersahabatlah dengan segala sesuatu. Saya kira yang terakhir soal perempuan, ada kodratnya, ada ininya, tapi kedudukannya dari segi kemanusiaan sama dengan lelaki. Anugerah Allah, lelaki atau perempuan semuanya baik, yang penting kita arahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraish. Insya Allah pemirsa yang ada di rumah juga bisa memaknai hikmah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan sehebat-hebatnya kita, ingat semua itu atas izin Allah. Kita bukan siapa-siapa. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Tafsir Al-Misbah masih dalam jam yang sama. Terima kasih banyak Pak Quraish. Saya Caca Frederika mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.